Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam pelajaran tauhid bersama kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau tiga landasan utama karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan beberapa keterangan mengenai sabar, ya. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu perkataan beliau, wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya, dalil atas empat kewajiban yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil dari keempat hal itu adalah dalam surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri, demi waktu. Yang dimaksud dengan Al-Asr di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, al-lail wan nahar, yaitu malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan waktu, di mana waktu ini adalah, ya, tempat terjadinya perbuatan hamba dan amal-amal mereka. Allah katakan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Dan kerugian ini beraneka ragam, ada yang rugi secara mutlak seperti orang yang rugi di dunia dan di akhirat sehingga dia tidak masuk ke dalam surga dan kekal di dalam neraka. Ini adalah kerugian yang paling berat. Ada juga kerugian yang sifatnya menimpa pada sebagian perkara dan tidak pada sebagian yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya seluruh manusia berada dalam kerugian, baik kerugian yang sifatnya mutlak ataupun yang sifatnya hanya sebagian. Kecuali pada diri orang-orang yang memiliki empat sifat. Allah katakan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah beriman terhadap segala perkara yang Allah perintahkan untuk diimani. Kita mengimani segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk diimani. Dan tidak mungkin seorang bisa beriman kecuali dengan landasan ilmu. Karena ilmu adalah, ya, pondasi untuk iman. Tidak mungkin seorang bisa beriman dengan benar kecuali dengan ilmu. Illa ladzina amanu wa amilu sholihati, dan mereka adalah orang-orang yang beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh adalah mencakup segala perbuatan kebaikan, ya, baik yang sifatnya lahir maupun yang sifatnya batin. Baik kebaikan itu berkaitan dengan hak Allah atau hak sesama, baik amalan itu wajib ataupun amal-amal yang sunnah. Inilah yang disebut dengan amal yang soleh, mencakup segala macam bentuk kebaikan. Maka orang yang beruntung adalah orang yang beramal soleh setelah dia beriman, ya, setelah dia berilmu. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran, yaitu iman dan amal soleh. Mereka saling menasihati satu sama lain, memberikan motivasi dan memberikan dorongan kepada sesamanya untuk beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bisabri, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir ataupun musibah. Dengan dua perkara yang pertama, yaitu iman dan amal saleh, seorang insan akan bisa menyempurnakan dirinya. Dia memperbaiki dirinya dengan ilmu, dengan iman dan amal saleh. Dan dengan kedua perkara yang terakhir, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, maka dia akan ikut berupaya memperbaiki dan menyempurnakan diri orang-orang yang lain. Dan dengan menyempurnakan keempat perkara inilah, seorang akan terbebas dari kerugian dan akan bisa mendapatkan keberuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dalam surat Al-Asr ini terdapat dalil bagi empat kewajiban di atas, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Demikian juga jika kita telaah ya, atau kita teliti lebih jauh, bahwasanya dalam surat ini terkandung yaitu kiat untuk bisa mengatasi fitnah ya. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim bahwasanya watawasaw bil haqqi ini adalah untuk menepis yaitu fitnah syubhat. Kita saling menasihati dalam kebenaran, ini akan menyingkirkan berbagai macam bentuk syubhat, yaitu kerancuan pemahaman ya. Watawasaw bisabri, dan dengan saling menasihati dalam kesabaran, maka ini akan bisa menepis yaitu fitnah-fitnah asyahwat, yaitu keinginan-keinginan yang terlarang, yaitu untuk membentengi seorang ya dengan kesabaran sehingga dia tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.